الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, setiap manusia memiliki angan-angan, dan angan-angan tersebut tentunya ingin diwujudkan menjadi suatu kenyataan. Yang miskin ingin menjadi kaya, yang kaya ingin menambah kekayaannya, orang yang sakit ingin mendapatkan kesembuhan, dan begitu seterusnya. Dan kebanyakan angan-angan manusia di dunia berkaitan dengan kenikmatan dunia. Namun, apapun yang menjadi angan-angan manusia di dunia, masih ada harapan untuk mewujudkannya. Apapun yang menjadi angan-angan manusia, masih bisa berusaha untuk mewujudkannya dengan melakukan sebab-sebab yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, ada sekelompok manusia yang dia juga memiliki angan-angan. Namun, angan-angan yang mereka angankan tidak mungkin terwujudkan. Yaitu mereka yang sudah meninggalkan dunia ini. Angan-angan orang yang sudah meninggalkan dunia ini. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya orang-orang meninggal juga memiliki angan-angan. Di antara angan-angan orang meninggal yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kembali ke dunia dan melaksanakan salat dua rakaat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati suatu kuburan, melewati sebuah kuburan, dan beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Man sahibu hadzal qabr?" Siapa pemilik kuburan ini? Faqalu fulan. Kemudian para sahabat mengatakan, si fulan ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, raq'atani ahabbu ila hada min baqiyati dunyakum. Dua rakaat lebih dicintai oleh orang ini daripada dunia kalian. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, raq'atani khafifatani mimma tahqiruna wa tanfiluna yuziduhuma hadha fi amalihi ahabbu ilayhi min baqiyati dunyakum. Dua rakaat yang singkat, yang sering kalian remehkan, yang sering kalian tinggalkan, apabila keduanya ditambahkan pada amalan orang yang meninggal ini, maka itu lebih dia cintai daripada seluruh dunia kalian. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, itulah di antara angan-angan orang yang sudah meninggalkan dunia ini. Berangan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dunia untuk bisa melaksanakan dua rakaat. Berapa banyak ibadah yang kita lalaikan? Betapa banyak amal-amal saleh yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun kita lupakan dan kita tinggalkan. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan di dalam Al-Quran bahwasanya apabila seorang telah datang ajalnya, maka satu yang menjadi angan-angannya adalah diakhirkan kematiannya, kemudian bisa kembali ke dunia dan melaksanakan amal saleh. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Sehingga ketika mereka atau salah seorang di antara mereka didatangi kematian, mereka memohon kepada Allah untuk dikembalikan lagi. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Sehingga aku bisa melaksanakan amal saleh yang selama ini aku tinggalkan. Demikianlah saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Angan-angan orang sudah meninggal dunia. Mereka menginginkan untuk kembali kepada dunia agar bisa melaksanakan amal saleh, agar bisa menjadi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentu apa yang mereka angan-angankan tidak akan mungkin terwujud. Oleh karena itu, kita yang masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Azza wa Jalla harus memanfaatkan kesempatan umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kita bisa menjadi manusia-manusia yang terbaik sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Ketika beliau ditanya, siapa manusia yang paling baik? Beliau mengatakan, man tala umruhu wa hasuna amaluhu, yaitu orang yang umurnya panjang dan baik amal perbuatannya. Semoga kita diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla untuk senantiasa beribadah dan melaksanakan amal saleh sebelum Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita. Wallahu taala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.